بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، pada kesempatan siang hari ini yang akan kita bahas ialah al-khurujul mar'ati min baitiha ahkam wa dawabit, keluarnya wanita dari rumah-rumah mereka, hukum-hukum dan dawabit-dawabitnya. Pada majelis yang pertama tadi disebutkan ketentuan-ketentuan umum persyaratan wanita keluar rumah, yang intinya keluar rumah dikarenakan hajat yang mendesak atau kondisi yang darurat, dengan beberapa ketentuan-ketentuan syar'i dalam rangka untuk menjaga kehormatan mereka dan mengamankan kondisi mereka. Diminta keluar dengan izin dari walinya atau izin dari suaminya, keridhaan wali, keridhaan suami, keluar bersama dengan mahramnya ketika safar, ketika jarak safar, atau keluar dengan mahramnya atau dengan teman-temannya yang terpercaya ketika di sekitar rumahnya, tidak tabarruj, tidak ikhtilat, tidak menampilkan aurat. Dia keluar dengan hijab yang syar'i, dengan jilbab yang syar'i, pakaian yang syar'i, menjaga kehormatan keluarganya, kehormatan walinya, kehormatan suaminya, kehormatan dirinya, dan untuk kepentingan-kepentingan yang mubah atau syar'i, bukan perkara-perkara yang haram atau perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Sekarang yang kita bahas ialah rincian-rincian wanita keluar rumah. Yang pertama, kita dahulukan barakallahu fikum pembahasan tentang khurujun nisa lil jihad, keluarnya kaum wanita dari rumah untuk berjihad fi sabilillah. Ini kita dahulukan dikarenakan adanya fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, wanita-wanita muslimah yang turun ke jalan melakukan aksi-aksi yang mereka namakan dengan aksi jihad. Bahkan belum lama ini terjadi sebuah kasus adanya aksi bom-bom bunuh diri, pelakunya adalah wanita. Adanya aksi-aksi penyerangan atas nama jihad, pelakunya adalah wanita muslimah. Maka memunculkan sebuah pembahasan di sini, apakah wanita muslimah itu boleh keluar rumah dalam rangka berjihad? Ini pembahasan yang lama diulas oleh para fuqaha kita dan para ulama kita di buku-buku hadis dan di buku-buku fiqih. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya tidak ada kewajiban jihad bagi wanita muslimah. Jihadnya mereka ialah haji. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, naral jihada afdalal amal, afala nujahid?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat, ini pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha, kami melihat jihad itu merupakan amal yang paling afdal, apakah kita tidak berjihad? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La, tidak boleh. Ini tidak ada kewajiban jihad dari atas kalian. Lakin afdal jihad hajjun mabrur. Tetapi jihad yang paling afdal untuk kalian wahai kaum wanita adalah haji yang mabrur. Ini dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam lafaz yang lain, jihadukunnal hajj. Jihadukunnal hajj. Ini dalam lafaz yang lain dalam Sahih Bukhari kata Rasulullah SAW, jihadnya kalian wahai kaum muslimah adalah berhaji. Ini nas yang sharih yang menerangkan bahwa barakallahu fikum bahwasanya tidak ada kewajiban jihad atas kaum wanita. Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari menerangkan riwayat ini, beliau mengatakan dalla hadithu Aisyata ala annal jihada ghairu wajibin ala nisa. Hadis Aisyah ini menunjukkan atau sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya jihad tidak wajib atas kaum wanita. Difahami insyaallah ya? Tidak ada kewajiban jihad atas kaum wanita. Jihadnya mereka adalah haji. Haji. Apalagi hajinya haji mabrur. Barakallahu fikum. Maka yang kami nasihatkumullah, riwayat ini merupakan tamparan keras bagi sebagian pihak yang mewajibkan jihad atas kaum wanita. Kewajibannya disamakan dengan kewajiban jihad atas kaum laki-laki. Ini merupakan fatwa yang zalim. Merupakan fatwa yang menyelisih hadis. Dan itu memang bukan datangnya dari ulama sunnah. Fatwa-fatwa yang mewajibkan perempuan berjihad sebagaimana kaum laki-laki, itu fatwa yang datang dari kalangan harakiyun, dari kalangan irhabiyun, dari kalangan jihadiyun ghairu syar'iyin, dari kalangan terorisme, teroris, dari kalangan jihadis yang tidak syar'i. Orang-orang pergerakan kaum teroris, barakallahu fikum. Mereka mewajibkan wanita berjihad sebagaimana kaum laki-laki berjihad. Maka kita bantah dengan riwayat ini dan keterangan para ulama tadi. Wanita tidak ada kewajiban jihad. Jihadnya wanita adalah haji. Adalah haji. Hajinya pun wajib dengan mahram. Barakallahu fikum. Sebagian mereka membawakan beberapa riwayat adanya kenyataan sebagian wanita-wanita sahabat di masa Rasulullah SAW, mereka keluar untuk berjihad fi sabilillah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya, dan Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arbah. Katanya Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu bi ummi Sulaimin wa niswatun ma'aha minal ansar yastinal ma'a wa yudawinal jarha. Dulu Rasulullah SAW berperang, ghazwa, berperang mengajak serta Ummu Sulaim dan beberapa wanita-wanita ansar bersama dengan Ummu Sulaim. Mereka memberikan minum kepada para mujahidin dan mereka mengobati yang terluka dari kalangan mujahidin. Ini hadis aslinya dalam Sahih Muslim. Nah, juga disebutkan dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum, dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Katanya Ummu Salamah, katanya Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin akhlufuhum fi rihalihim wa asna'u lahum ta'aman wa udawil jarha wa aqul wa aqumu al-zamna. Katanya Mu'atiyah, aku pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan, bukan sedikit, 7 kali peperangan. aku yang mengurusi mereka di belakang pasukan, mengurusi kendaraannya mereka. Aku yang membuatkan makanan untuk mereka. Aku pula yang mengobati yang terluka di antara mereka. Aku pula yang mengurusi orang-orang yang sakit di antara mereka. Ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim, barakallahu fikum. Sebagian mereka berhujjah dengan riwayat-riwayat ini untuk satu, mewajibkan jihad bagi kaum wanita. Yang kedua, berhujjah dengan riwayat ini untuk membolehkan seorang wanita muslimah melakukan aksi-aksi bom bunuh diri atau aksi-aksi bom syahid. Mereka mengatakan sama dengan kaum laki-laki, sama dengan kaum laki-laki, dikarenakan mereka juga perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an. Maka jawabannya, ikhwanatina azakumullah, riwayat ini disatukan dengan hadis Aisyah di atas. Dijelaskan oleh para ulama secara hukum tidak ada kewajiban jihad bagi kaum wanita. Wajib tidak. Boleh iya. Ya, wajib tidak. Boleh iya. Al-Mubarak Furi rahimahullah dalam bukunya Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidzi, setelah membawakan beberapa riwayat di atas, beliau mengatakan, "Wa fi hadhihi al-ahadith dalalatun ala annahu yajuzu khurujun nisa'i fil harbi li hadhihi al-masalih wa khurujuhunna lil jihad laisa biwajib." Yadullu ala dhalika hadithu Aisyah indal Bukhari. Beliau mengatakan hadis-hadis di atas menunjukkan boleh, boleh wanita keluar untuk perang dengan tujuan kemaslahatan-kemaslahatan di atas. Tapi keluarnya mereka untuk berjihad tidak wajib. Tidak wajib, dan itu ditunjukkan oleh hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari yang saya bacakan di awal. Sehingga boleh, tidak wajib. Boleh, tidak wajib. Kemudian terkait dengan kebolehan wanita keluar untuk berjihad, yang pertama, ini dalam kerangka jihad yang syar'i. Ini penting. Bukan semata-mata jihad, bukan semata-mata aksi, tapi jihad yang syar'i. Ketentuan jihad yang syar'i yang pertama, jihadnya bersama dengan penguasa, dengan pemerintah muslim, walaupun dia zalim. Ya, di bawah bendera penguasa, komando penguasa, atau seizin penguasa, bersama dengan penguasa yang sah. Yang kedua, melawan kafir harbi. Bukan kafir zimmi, bukan kafir mu'ahad, bukan kafir musta'man. Kafir harbi. Yang ketiga, wanita tersebut diminta oleh penguasa untuk ikut perang. Paham ya? Diberdayakan, diperbantukan oleh pihak penguasa. Yang keempat, ialah fungsinya kaum wanita disertakan dalam jihad yang syar'i, itu untuk urusan logistik dan medis. Lain lagi ya, untuk urusan logistik dan medis. Nah, itu al-masalih, kemaslahatan wanita berjihad yang disebutkan dalam riwayat di atas. Yang mengasih, yang memberi minum para mujahidin, yang memberi makan para mujahidin, namanya apa ini? Logistik. Yang mengobati mereka yang terluka dan segala macamnya, namanya apa ini? Medis. Jadi mereka masuk dalam tim logistik dan tim medis. Barakallahu fikum. Bukan dalam rangka untuk aksi-aksi pasukan berani mati. Tidak pernah ada itu. Di zaman salafun salih rahimahumullah ta'ala, yang maju ke depan kaum laki-laki, kaum rijal, laki-laki, baik pasukan-pasukan yang diatur oleh pihak penguasa atau pasukan yang disiapkan untuk pasukan berani mati, itu semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki, bukan kaum wanita. Sehingga kemaslahatannya berbeda, fungsinya berbeda, tugasnya berbeda. Urusan perang, urusan melawan musuh, urusan pasukan berani mati, itu kaum laki-laki. Logistik, medis, urusannya kaum wanita. Ini berbeda ya barakallahu fikum. Perbedaannya ketika nanti mendapatkan yang namanya ghanimah. Apa ghanimah? Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Ketika perang melawan kaum kafir dan mereka kalah. Tayyib. Terkait dengan masalah ghanimah, orang laki-laki yang berjihad mendapatkan saham. Pasukan jalan kaki, namanya pasukan infanteri, dapat satu saham. Pasukan kavaleri yang menggunakan kendaraan mendapatkan 3 saham. Beda. Jadi ketika ada ghanimah dikumpulkan semua, disendirikan ini infanteri, ini kavaleri, yang infanteri dapat 1 saham, yang ini kavaleri dapat 3 saham. Sementara wanita-wanita yang diikutsertakan dalam jihad fi sabilillah, mereka tidak mendapatkan yang namanya jatah saham ghanimah. Mereka hanya mendapatkan radakh. Tahu radakh? Radakh ialah pemberian dari pihak penguasa, tidak ada nominal, minimal dan maksimalnya. Kembali pada kebijakan pemerintah, dikasih untuk mereka sedikit. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu bihinna fayudawina al-jarha wa yuhdina min al-ghanimah wa amma bisahmin falam yudrab lahunna. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak berperang kaum muslimah. Mereka bertugas mengobati yang terluka dan mereka mendapatkan jatah ghanimah. Adapun saham, kata Ibn Abbas, adapun saham khusus ghanimah tidak diberikan untuk mereka. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim pada kata-kata yuhdina minal ghanimah ay yu'tina tilkal atiyah wa tusamma radah. Mereka mendapatkan pemberian dari ghanimah tadi namanya radah. Ay ya'khudna akhdha min al-ghanimah bighairi tahdidin wala ta'yin. Mereka mengambil dari ghanimah tadi sebuah pemberian dengan tanpa batasan, dengan tanpa tertentu barangnya. Ambil sesuai dengan kebijakan pemerintah, itu namanya radah. Itu namanya radah. Sehingga berbeda. Dikarenakan tugasnya berbeda, maka ghanimahnya pun berbeda. Ini menunjukkan barakallahu fikum, fatwa-fatwa dari kalangan irhabiyun, kaum teroris, yang mewajibkan wanita muslimah untuk melakukan aksi-aksi pasukan berani mati, aksi-aksi pembunuh diri, disamakan dengan kaum laki-laki. Ini fatwa yang menyelisih hadis dan fatwa yang menyelisihi kalamnya para fuqaha, para ulama-ulama kita dahulu sampai sekarang ini. Sehingga fungsinya enggak sama kayak laki-laki. Wanita muslimah hanya bagian logistik dan medis. Sekali lagi, dalam rangkaian jihad syar'i yang diterangkan di atas. Difahami insyaallah ya. Adapun aksi-aksi yang bukan jihad, maka diharamkan dari hukum asalnya. Baik laki-laki ataupun wanita hukumnya sama-sama haram. Amaliyah intihariyah, aksi-aksi bunuh diri, hukumnya haram dalam Islam. Baik laki-laki pelakunya, apalagi wanita pelakunya, apalagi anak-anak pelakunya. Yang boleh hanya pada kerangka jihad yang syar'i bersama dengan penguasa yang sah, yang muslim walaupun dia zalim, dan diminta untuk bergabung dengan pemerintah bertugas untuk logistik dan medis. Barakallahu fikum. Apakah perempuan-perempuan atau wanita-wanita muslim yang ikut jihad di bagian medan dan logistik juga dipersenjatai? Juga dipersenjatai? Jawabannya adalah iya, dipersenjatai. Kenapa ya, Pak? Untuk membela diri, dan karena memang situasinya, situasi apa ini? Perang. Dipersenjatai. Jadi ketika misalkan ada barakallahu fikum masuk musuh lolos dari pantauan mujahidin kaum muslimin, mereka memiliki senjata, langsung tembak dor. Atau dia memiliki parang, langsung dia parang itu musuh yang menyerang mereka. Dan itu terjadi barakallahu fikum pada Ummu Sulaim bintu Milhan. Barakallahu fikum. Dia dipersenjatai, membawa senjata, membawa parang. Orang-orang yang menyerang muslimah, maka Ummu Sulaim bintu Milhan tadi maju perang melawan mereka. Wah, sudah jihad melawan mereka, mereka porak-poranda dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Dipersenjatai untuk menjaga diri, dan dikarenakan makomnya makom perang, walaupun di bagian belakang, di bagian logistik tidak kemungkinan adanya musuh-musuh yang kemudian menyusup atau yang merasuk dari belakang menyerang, yang ada mereka punya persiapan barakallahu fikum. Naam, ya artinya sedikit dilatih untuk menggunakan senjata tadi itu, dan pelatihannya oleh pihak penguasa barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan anna umma Sulaimin ittakhadat khanjaran yauma Hunainin. Ummu Sulaim, dia mengambil parang, khanjar itu parang, pada waktu perang Hunain. Waqa'at lin Nabi, dan beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kata Ummu Sulaim, ittakhadtu, aku bawa parang ini. Indana minni ahadun minal musyrikin baqartu batna. Nanti kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin mendekat ke aku, aku akan robek perutnya dia. Baqara itu merobek perut. Baqartu batna, aku akan robek perutnya dia. Pemberani ya, enggak sembarangan. Sehingga untuk menjaga diri. Barakallahu fikum. Kata As-Sunani rahimahullah dalam Subulus Salam ketika menjelaskan tentang riwayat ini, hadisnya Ummu Sulaim dari Ikhwan, wa hadza yadullu ala jawazil qital. Hadis ini menunjukkan satu, bolehnya wanita ikut perang, boleh, enggak wajib. Wa in kana fihi ma yadullu ala annaha la tuqatilu illa mudafa'ah. Walaupun di situ ada dalil juga yang menunjukkan wanita muslimah tidak berperang kecuali mudafa'ah, membela diri. Baik, walaisa fihi annaha taqsutul aduwa ila saffih wa talabi mubarazatih. Dikatakan dan tidak ada pada hadis itu yang menunjukkan bahwasanya wanita muslimah dengan sengaja menuju ke saf-saf musuh dan minta dan menantang mereka perang. Tidak ada. Wa dalla hadithul bab ala anna jihadahunna saqiyul ma'i wa mudawatul jarha. Dan hadis bab ini menunjukkan jihadnya mereka hanyalah memberikan minum kepada para mujahidin dan mengobati yang terluka. Jadi bukan diminta langsung aksi bunuh diri, bom bunuh diri begitu, atau masuk dalam barisan pasukan berani mati. Tidak ada itu. Itu hanya fatwanya kaum teroris, fatwanya kaum jihadis yang tidak syar'i, menyelisih hadisnya Rasulullah SAW dan menyelisih keterangan-keterangan para fuqaha. Kalaupun jihad bersama dengan pemerintah, itu pun di belakang medis dan logistik. Tambahi lagi Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan juga yang lainnya, ketika menerangkan bahwasanya mereka memberi minum para mujahidin, mengobati yang terluka dari mujahidin, ini barakallahu fikum untuk suami-suami mereka dan mahram-mahram mereka. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala dalam sahih Muslim ketika menerangkan riwayat tadi, Kata Nawawi, khurujun nisa'i fil ghazwi wal intifa'u bihinna fis suqi wal mudawati wa nahwiha wa hadhihi al mudawatu li maharimihinna wa azwajihinna. Tayib, kata beliau, keluarnya wanita untuk perang dan mengambil kemanfaatan dengan mereka dalam bentuk memberi minum para mujahidin dan mengobati para mujahidin dan semisal itu. Kata beliau, pengobatan ini itu hanya untuk mahram-mahram mereka dan suami-suami mereka. Wa ma kana minha li ghairihim la yakunu fihi masu bushratin illa fi mawdhi'il hajah. Kalaupun mengobati yang lain, tidak boleh ada persentuhan kulit kecuali di tempat yang sangat membutuhkan. Luka dia harus mengeringkan lukanya, mengobati lukanya, hanya itu. Tidak ada yang lebih daripada itu. Tetap menjaga adab, menjaga norma, menjaga kehormatan. Barakallahu fikum. Nah, dikatakan oleh Ibn Battal terkait dengan mengobati kulit yang luka tadi itu, dikatakan li'anna mawdhi'al jurhi la yaltazu bilamsih. Dikatakan tempat luka ketika disentuh itu tidak ada kelezatan, ketika disentuh-sentuh begitu tidak ada kelezatan, malah merasakan sakitnya. Artinya tidak ada unsur syahwat padanya. Barakallahu fikum. Ada ketentuan-ketentuannya. Barakallahu fikum. Sehingga Allahul Musta'an, termasuk kesalahan besar, bahkan termasuk penyimpangan-penyimpangan yang mengerikan, ketika kaum wanita diajak keluar hanya untuk aksi-aksi yang menyimpang dari syariat, aksi-aksi yang bukan jihad tapi teror, aksi-aksi yang bukan syar'i tapi melanggar syariat, ini merupakan bentuk ihanah, penghinaan bagi kaum wanita, pelecehan atas kehormatan kaum wanita, dan sekaligus menunjukkan kelemahan yang ada. Dikarenakan laki-lakinya nggak dipakai, yang dipakai adalah kaum wanitanya. Sehingga khulasanya, ikhwan fillah azakumullah, wanita diperbolehkan untuk keluar rumah dengan niatan jihad fi sabilillah. Ingat, tidak wajib tapi hukumnya boleh. Kemudian dalam kerangka jihad yang syar'i, bukan teror. Ya, bukan gerakan terorisme, radikalisme, jihadisme yang syar'i. Jihad yang syar'i bersama dengan pihak penguasa, dengan pihak pemerintah, diberdayakan oleh pihak penguasa. Yang berikutnya, mereka hanya berfungsi sebagai tim logistik dan tim medis, bukan sebagai tim perang, bukan sebagai pasukan perang, bukan sebagai tim pasukan berani mati dan semisalnya. Dan mereka bisa dipersenjatai hanya dalam rangka untuk membela diri dan menjaga diri, bukan untuk maju merangsek ke musuh-musuh yang ada. Difahami insyaallah ya. Selain ini, maka tidak diperbolehkan bagi wanita untuk berangkat perang. Jihadnya wanita adalah haji. Jihadnya wanita adalah haji. Itu pun harus ada kemampuan, kemampuan finansial, kemampuan fisik, kemampuan keamanan, dan wajib dengan mahramnya. Tanpa mahram bahkan tidak ada kewajiban haji. Barakallahu fikum. Maka mahram yang baik yang punya fulus. Ini bicara yang punya fulus ya, yang enggak punya fulus ya sekedar berangan-angan. Mahram yang baik, suami yang baik, dan wali yang baik yang punya fulus, mereka akan mengajak serta wanita-wanita muslimah untuk berjihad yang hakiki, yaitu berhaji. Ayo, jihad. Jihad. Haji. Jihadukunnal hajj, kata Rasul. Jihadnya kamu adalah haji. Maka dia katakan, afdol jihad, hajjun mabrur. Jihad kalian yang paling afdol, haji yang mabrur. Yang punya fulus, yang belum punya, banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dikasih kelancaran rezeki dan semoga dikasih kemudahan-kemudahan untuk bisa berangkat haji atau berangkat umrah. Qul amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan pesimis dan jangan rendah hati. Optimis. Doa, usaha. Kemudahan itu datang dari Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Nah. Difahami insyaallah. Sehingga Islam mengecam dengan keras tindakan-tindakan yang muncul beberapa hari yang lalu. Ketika mengajak serta wanita-wanita muslimah untuk aksi-aksi bom bunuh diri. Sudah dikecam asal perbuatannya. Lebih dikecam lagi ketika melibatkan kaum wanita. Lebih dikecam lagi ketika melibatkan anak-anak yang tidak punya dosa. Sehingga Islam berlepas diri dari semua gerakan-gerakan tadi. Itu bukan dari Islam. Islam tidak mengajarkan gerakan-gerakan yang semacam itu. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Difahami insyaAllah ya? Naam. Masalah yang berikutnya. Ialah khurujun nisa lil amal, keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja, untuk apa ini kan? Bekerja untuk beramal. Ini penting juga kita angkat di sini barakallahu fikum, dikarenakan ini juga fenomena yang lebih dahulu semarak dibandingkan dengan keluar untuk amaliyah jihad. Barakallahu fikum. Yang pertama kali perlu dipahamkan di sini barakallahu fikum adalah bahwasanya urusan-urusan pekerjaan itu adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya wali-wali wanita atau suami wanita tersebut. Yang berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita ini walinya dia. Mungkin orang tuanya, mungkin saudaranya, mungkin family atau yang lainnya. Atau suami dia. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwali. Kaum laki-laki itu sebagai qawwam, pemimpin, penanggung jawab, pengayom kaum wanita. Dengan dua alasan. Yang pertama kata Allah dikarenakan keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian mereka. Keutamaan jenis laki-laki dibanding jenis perempuan. Dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan nafkah-nafkah yang dikeluarkan oleh para suami dari harta-harta mereka. Karena nafkah mereka. Ini yang pertama ya, Pak. Sehingga ketika seorang wanita itu barakallahu fikum tercukupi nafkahnya oleh wali-wali dia atau oleh suaminya, maka tidak ada hajat. Tidak ada hajat yang mendesak untuk dia bekerja. Maka tidak boleh. Maka dia fokus mengurusi suaminya, mengurusi anaknya, dan rumah tangga dia. Ladang pahala dia di situ. Dipahami ini? Dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Jangan banyak menuntut. Sesuai dengan kemampuan suaminya masing-masing, kemampuan walinya masing-masing. Alhamdulillah. Dikasih kecukupan oleh Allah Azza wa Jal. Kehidupan yang cukup, barakallahu fikum. Sudah fokus untuk mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah tangga. Itu amal yang paling afdal untuk kalian. Disyukuri, alhamdulillah. Namun barakallahu fikum, secara wakilnya, secara kenyataannya, tidak semua wanita mengalami kondisi seperti ini. Tidak semua rumah tangga lancar secara finansialnya. Betul ya? Ada kondisi di mana rumah tangga setengah mati, harus tulang banting-banting tulang, peras keringat, dan segala macamnya. Sang suami yang sudah berusaha sekuat tenaga mencari maisha, mencarikan nafkah untuk keluarganya, tidak cukup. Secara hitung-hitungan kehidupan yang sifatnya mendasar, tidak cukup. Dan istrinya memiliki skill, punya kemampuan untuk itu. apakah boleh bagi sang istri membantu suaminya bekerja dalam rangka untuk menutupi kekurangan-kekurangan nafkah yang ada selama ini. Atau yang kedua, kondisi wanita tadi barakallahu fikum memang sebatang kara. Janda, suaminya sudah mati atau cerai, belum ada yang mau meminang janda tadi. Hah? Janda, familinya dia, keluarganya dia, walinya dia enggak punya kemampuan. Enggak punya kemampuan untuk mencukupi nafkahnya dia. Maka dia harus mandiri. Terpaksa harus mandiri, berjuang seorang diri untuk mencukupi dia dan anak-anaknya. Masih kecil juga anak-anaknya ini, ikhwan. Apakah dia juga boleh beramal, boleh bekerja dikarenakan kondisi yang demikian? Jawabannya barakallahu fikum dari fatwa ulama. Di sini cukup banyak dari para ulama yang memberikan fatwa. Ada fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, fatwa Syekh bin Utsaimin, juga para ulama yang lain di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Naam. Mereka mengatakan boleh. Ya juzu laha al-amal. Boleh bagi wanita yang demikian kondisinya untuk bekerja. Tapi ada persyaratannya. Tapi ada persyaratannya. Ini saya simpulkan dari semua fatwa-fatwa ulama yang ada, ya kawan. Yang pertama, idza kana mahalluha laisa fi ikhtilat. Tempat kerjanya itu tidak ada padanya ikhtilat, percampuran laki perempuannya bukan mahram. Tidak ada ikhtilat padanya. Sehingga dia innama huwa mahallu nisa'in. Tempat khusus kaum wanita. Hanya wanita yang kerja di situ. Paham ya? Yang berikutnya, walaisa fihi khatarun min jihati irdiha. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan mara bahaya pada kehormatannya. Tempatnya aman. Aman secara keamanan dan aman juga dari fitnah yang akan mengganggu fisiknya atau mengganggu kehormatan dia. Barakallahu fikum. Ketika tempatnya itu agak jauh dari rumah, kewajiban sang suami mengantarkan istrinya sampai ke tempat dia bekerja dengan aman. Wa 'alaika an tusilaha ilal mahalli bi tariqati salimah. Wajib atas engkau wahai sang suami menyampaikan suatu atau mahramnya dia, menyampaikan perempuan tadi ke tempat kerjanya dengan jalur yang selamat. Tidak membuat marah bahaya dirinya atau membuat marah bahaya yang ada. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, keridhaan sang suami, izin dari sang suami. Ini wajib dan harus. Atau keridhaannya barakallahu fikum sang wali. Ketentuan yang berikutnya adalah barakallahu fikum tidak mengurangi tanggung jawab dia mengurusi mengurusi apa ya kan? Mengurusi suami dan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ini khulasah daripada fatwanya para ulama terkait dengan masalah keluarnya wanita dari rumahnya untuk bekerja. Yang mereka anjurkan adalah ketika pekerjaannya itu di rumahnya, dia semacam home industry begitu, dengan skill yang dia mampu, dia punya kemampuan untuk menjahit, dia menjahit di rumah. Nah, nanti memasarkannya, dia meminta anaknya atau siapa begitu pemasarannya, atau dia bos wanita herbal, bos herbal wanita gitu ya. Dia di rumah, dia datangkan produknya di rumah, kemudian dia kirim, yang dia tunjuk anaknya atau siapa begitu yang mengirimkan barang-barang dia keluar ke agen-agen yang ada, yang komunikasi dengan dia adalah sama-sama wanita, agen-agennya semuanya adalah wanita. Kalau ada yang laki-laki, dia menggunakan apa namanya suaminya atau menggunakan saudaranya untuk komunikasi peragenan laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau dia bikin kue-kue dan segala macamnya. Al-muhim di rumahnya dia atau di kalangan wanita dan tidak dengan jarak safar. Semuanya aman, tidak ada ikhtilaf, menggunakan hijab yang syar'i ketika keluar rumah, aman dari fitnah, aman dari segala sesuatunya, dan memang hajat mendesak untuk itu. Sehingga terbatas waktu. Ketika barakallahu fikum ekonomi sudah mulai lancar, sudah mulai bagus, maka dia berhenti dan diserahkan sepenuhnya kepada sang suami untuk meneruskan pekerjaan yang ada, dan dia fokus untuk mengurusi anak, suami, dan rumah tangganya. Sehingga kondisinya sangat-sangat mendesak dan hajat yang sangat mendesak. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Ketiga pekerjaannya keluar rumah, kemana? Oh, pabrik-pabrik. Pabrik laki atau pabrik perempuan? Pabrik campur-campur. Allahu musta'an. La yajuz. Ada unsur ikhtiyat padanya. Keluar rumahnya bagaimana? Pakai seragam, membentuk leka-leku tubuhnya dan segala macamnya. La yajuz. Tidak boleh, dikarenakan dia keluar rumah enggak menggunakan hijab yang syar'i. Begitu ya. Apalagi kemudian di kantor, pekerjaan kantoran, harus menggunakan seragam kantor, kemudian bersama dengan kaum laki-laki, satu ruangan dan segala macamnya. Ini semua tidak diperbolehkan, dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang disebutkan oleh para ulama. Itu termasuk merendahkan kaum wanita. Difahami ya? Assalamualaikum. Ada misalkan seorang ummahat di Mujur. Rumahnya di sekitar Mujur, sekitar pondok Mujur ini. Dia usahanya konveksi. Insyaallah ya. Memperkerjakan para ummahat-ummahat dan akhwat-akhwat sekitar untuk menjahit di rumahnya. Apakah boleh? Kok diem? Apakah boleh? Jawabannya? Boleh. Dengan syarat ruangan khusus untuk para ummahat. Laki-laki tidak boleh masuk. La suami dia wala putranya dia. Ini ruangan khusus, steril. Ruangan para penjahit-penjahit ummahat dan akhwat. Sudah, interaksinya dia dengan suami dari luar, para semuanya masuk, yang jahit adalah kaum muslimah semuanya. Ketika rumahnya dekat dengan tempat pekerjaan, bisa berangkat rame-rame para ummahat ke sana. Agak jauh sedikit, diantarkan oleh mahramnya untuk keamanan dia. Selesai. Pulang, jemput kembali. Wah, kala. Ada nggak di sini? Nah, belum ada. Perlu diberdayakan kalau seandainya ada yang memerlukan demikian para pelatih itu. Atau yang semisal itu, misalkan dia usahanya catering. Boleh enggak usaha catering? Catering untuk acara-acara daurah. Menerima pesanan atau besar acara walimahan-walimahan dan segala macamnya, acara-acara yang syar'i atau yang mubah. Catering. Catering babnya masak, memasak di rumahnya dia. Dia bekerjakan beberapa ummah, beberapa akhwat di rumahnya dia untuk memasak catering tadi. Steril, ruangan khusus untuk para ummahat dan para akhwat masak. Ada masalah. Nanti yang memasarkan segala macam adalah suami dia atau mahram-mahramnya dia, barakallahu fikum. Banyak usaha yang lain. Apalagi ikhwan. Bos madu juga bisa. Kenapa tidak? Bisa enggak? Oh, bisa. Dia kirim madu, kulakan madu, dia berhubungan dengan sama-sama wanita atau laki dengan laki-laki, mahramnya dengan yang ada. Kirim madu ke rumahnya dia, ruangan khusus, semacam kayak gudang kecil begitu, khusus madu di situ, pekerjakan para ummahat dan para akhwat untuk mengemasi madu. Boleh enggak? Boleh, steril ruangan khusus, sudah madu. Barakallahu fikum. Kok ada kabar-kabar ada seperti itu, Evan? Ada seorang janda gitu bos madu. Nah, sukses lagi. Itu sejak tahun 90-an kalau enggak salah, Evan. Ya, nah, sekarang sudah tua berarti, Evan ya. Sudah mbah-mbah. Nah, barakallahu fikum, sukses itu. Jadi dia punya madu khusus dikemas sendiri begitu madu yang ada disebarkan kemana-mana. Masya Allah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Yang penting jangan sampai mengganggu aktivitas dia, mengkhidmat suaminya, mengkhidmat anak-anaknya, dan mengurusi rumah tangganya. Barakallahu fikum. Difahami insya Allah ya. Ingat itu untuk hajah, bukan untuk memperkaya diri. Suaminya sudah kecukupan, saya kurang mas, ayo kerja bareng-bareng. Ndak. Wanita yang salihah ketika merasa kecukupan dengan yang semacam itu, maka dia akan mencukupkan diri dengan apa yang datang dari suaminya atau dari orang tuanya. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, amma idza kana indaha man yaqumu bihaliha min abin aw zawjin falaysa 'alayha an ta'mal bal taktafi bihadha wa ta'malu fi baitiha fi ta'ati zawjiha. Adapun kalau ada yang mengurusi keadaan dia, baik ayahnya atau suaminya, maka tidak boleh bagi wanita untuk bekerja. Bahkan cukup dengan nafkah yang ada itu dan dia bekerja di rumahnya dalam bentuk mentaati suaminya. Fokus jadi ibu rumah tangga. Paham ya? IRT, ibu rumah tangga. Jadi gelarnya anti itu IRT. IRT fulanah gitu. Apa IRT? Ibu rumah tangga fulanah. Masya Allah. Nah, semakin semangat jadi ibu rumah tangga, semakin solehah. Barakallahu fiik. Dipahami ini? Kok diam? Paham ra? Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Tayyib. Sekarang apa hukumnya seorang wanita muslimah keluar rumah ke pasar-pasar, ke toko-toko, atau ke mal-mal? Hukumnya apa ya, Pan? Jawabannya, kurang lebih sama. Diperbolehkan untuk hajah, kondisi yang mendesak. Suaminya lagi tidak ada. Mahram yang lainnya lagi tidak ada. Artinya selagi masih ada mahramnya, baik ayahnya atau anaknya atau saudaranya atau suaminya, maka mereka ini yang urusan belanja. Atau dia keluar bersama dengan mahramnya. Belanja di toko atau belanja di pasar atau belanja di mal kalau memerlukan. Mal-mal yang bersih loh ya, jangan mal-mal yang kotor loh ya, dan tanda kutip. Tahu yang namakan dengan mal kotor dan tanda kutip? Paham enggak? Mall itu kan macam-macam, ada mall yang kecil yang sedang, ada mall yang apa, big mall, apa namanya, mega mall. Nah, ini tempat-tempat yang agak kotor dalam tanda kutip. Barakallahu fikum. Antum masuk ke situ 10 juz hilang. 10 juz hilang. Allahu musta'an. Saya ini masuk ke Purwokerto, tapi kok bayangannya kayak Korea. Allahu musta'an. Masuknya ke Purwokerto, bayangannya kok kayak di Eropa ini. Hati-hati, jangan yang ke situ, jangan yang ke situ. Tapi cari mal-mal yang bersih-bersih dalam tanda kutip, yang enggak ada begitu-begitunya. Itu pun untuk sebuah hajat. Enggak ada yang apa juga ke mal, cukup dengan toko-toko yang ada, warung-warung yang ada, yakfi barakallahu fiik. Tapi kalau mengharuskan memang adanya di situ, cari yang bersih-bersih. Paham ya? Bersihnya dalam tanda kutip, yang enggak bikin rontok apalanya itu. Barakallahu fiik. Gitu ya. Nah, ima sama suaminya atau sama mahramnya, atau ketika tidak ada mahramnya, tidak ada suami dan wali-walinya, kondisi sangat mendesak, maka dia bisa ke warung atau ke pasar yang dekat dengan rumahnya. Barakallahu fikum, dengan ketentuan di atas. Keluar rumah dengan hijab yang syar'i, menjaga adab-adabnya. Juga ketika bersinggungan dengan para penjual, dengan adab yang syar'i, jangan kelepasan ketika bicara, jangan kelepasan ketika bertindak, berinteraksi. Secukupnya, hajat selesai maka dia pulang. Ini diperbolehkan. dikarenakan sebuah hajah barakallahu fikum. Dan fatwa ulama terkait dengan bab ini barakallahu fikum banyak terkait dengan masalah keluarnya mereka di pasar-pasar. Seperti fatwa yang disebutkan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Hukmu judulnya hukmu khurujin nisa ilal aswaq di ghairi hajah. Hukum keluarnya wanita ke pasar-pasar, ke mal-mal dengan tanpa hajat. Ada pertanyaan seperti itu. Ukhti takthurul khuruj ilal aswaq wal mujamma'at wa idza nasahnaha an dhalik qalat bi anna dhalika laysa bi haram. Kata saya penanya, saudariku ini sering keluar ke pasar-pasar, ke mal-mal. Ketika kami nasihati dia mengatakan tidak haram. Jawabannya Syekh bin Baz rahimahullah, nasihatuha munasibah. Menasihati dia cocok. Hati nasihati dia. Al-khuruju wasilatun ila syarrin idza kana min ghairi hajah. Wanita keluar rumah itu wasilah menuju kejelekan ketika enggak punya hajat. Al-khuruju lil aswaq qad tufdi ila tabarruj wa qad tufdi ila adami tasattur. Keluar ke mal-mal itu terkadang menjurus kepada tindakan tabarruj. Itu perempuan akhirnya dandan, tersolek. Kenapa? Mau ke mal. Atau terkadang tidak tertutup auratnya dia, terbuka dan segala macamnya. Dikatakan fal maqsud annal khuruja ilal aswaqi wal mujamma'ati bi ghairi udhrin syar'i tarkuhu aula wa ahwat. Maksudnya adalah keluarnya wanita ke mal-mal, ke pasar-pasar dengan tanpa udhur yang syar'i ini lebih baik ditinggalkan. Lebih hati-hati ditinggalkan. Allah mengatakan kepada istri-istri Nabi, waqarna fi buyutikunna. Adalah kamu tinggal di rumah-rumah kalian. Faljulusu fil baiti aula faljulusu fil baiti aula illa min hajah. Duduk di rumah, tetapnya perempuan di rumah tadi itu lebih layak, lebih harus, kecuali kalau ada hajat. Barakallahu fikum. Ini perkara yang cukup jelas sehingga dengan ketentuan di atas. Barakallahu fikum. Sebisa mungkin kaum laki-laki yang membelanjakannya atau dia belanja bersama dengan kaum laki-laki yang mahramnya, baik suaminya atau wali-walinya, sehingga terus terjaga itu perempuan. Terjaga. Ketika di samping rumahnya atau dekat rumahnya labas, dia menggunakan hijab yang syar'i ke warung sebelah atau warung depan yang tidak terlalu jauh, membeli hajatnya dengan menjaga adab dan menjaga kehormatan dirinya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah hukumnya wanita keluar rumah untuk belajar. Untuk apa ya, Fan? Untuk belajar. Baik. Ini secara hukum asalnya bagus. Ada fatwa dijelaskan sama Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Disebutkan ada pertanyaan, innana majmu'atun min banatin muslimat wa innana nadhhabu ila ahadil masajidi fi madinatina wa yab'ud anil baiti hawali rubu sa'a mashnal aqdam. Kita sekelompok wanita muslimah, kita pergi ke salah satu masjid-masjid di kota kami, jauhnya kurang lebih seperempat jam dengan jalan kaki dari rumah kami. Sepekan kami pergi selama 4 hari, ada 4 kali pertemuan taklim di situ. Wa nata'allamul fiqha wasirah, fa hal hadza yu'tabar min darurah? Dan kita di sana belajar fiqih, belajar sirah, apakah termasuk kondisi yang darurat? Dijawab sama Syekh bin Baz rahimahullah, bukan dari saya ya, dari Syekh bin Baz, belum mengatakan hadza kulluhu tayyib. Ini semuanya bagus. Al-dhahabu ilal masjidi litafaquhi fiddin, hadha amrun matlub. Pergi ke masjid untuk belajar agama, mengkaji agama, bagaimana saya akan dituntut. Illa idza tayassara fi madrasatin indakunna man yufaqihkunna wa yuallimkunna. Tayyib. Kecuali kalau dimudahkan, ada sebuah madrasah, sekolah putri atau mahad putri di dekat kalian, ada wanita-wanita yang memahamkan kalian tentang perkara agama atau yang mengajarkan kamu tentang perkara agama, ini sangat bagus, sangat tayyib, kata beliau. Wa idza da'atil hajatu ila huduri halaqatil ilmi fil masajid hatta tasma'na al fa'idata wal ilma fa hadha amrun matlub. Tapi ketika hajatnya mendesak, mendesak dia harus hadir di halaqah-halaqah ilmu, di masjid-masjid untuk mendengarkan faedah dan ilmu, maka ini perkara yang juga dituntut. Qad yajib, bahkan terkadang wajib. Wa qad yata'akkad, bahkan sangat ditekankan sekali. Idza da'atil hajatu ilaihi wajib. Ketika sangat-sangat diperlukan untuk mengkaji agama, maka bahkan wajib datang ke masjid untuk belajar agama. Barakallahu fikum. Walhasil, kata beliau, annal khuruja ilal masajid li talabil ilmi wa tafaqquhi fid din amrun matlubun syar'a ma baina mustahabbin aw wajibin alal rijali wan nisa'i jami'an. Amma idza tayassara lin nisa'i tafaqqu fi buyutihinna aw fi madaris khassah kafa dzalika walhamdulillah. Walhasil, kata beliau, keluar ke masjid untuk talabul ilmi, mengkaji perkara agama, sesuatu yang dituntut secara syariat. Ada yang hukumnya mustahab, ada yang hukumnya wajib, baik laki-laki atau perempuan semuanya. Adapun kalau dimudahkan bagi kaum wanita bisa belajar agama di rumah-rumah mereka atau di madrasah khusus untuk kaum wanita, maka itu sangat cukup bagi mereka, walhamdulillah. Khulasanya sangat jelas. Hukum asalnya, barakallahu fikum, wanita-wanita muslimah keluar rumah untuk belajar agama sangat bagus. Bahkan wajib ketika yang dia kaji ilmu-ilmu yang wajib. Yang aula, yang afdal, disiapkan untuk mereka tempat-tempat khusus untuk muslimah belajar. Ada madrasah nisa khusus. Ada markis mahadun nisa secara khusus. Di tempatnya dia, barakallahu fikum. Ini kesana diajari oleh wanita-wanita muslimah yang memiliki ilmu, min banati jinsihin, yang sama-sama kaum wanita, oleh para ustazah-ustazah, para da'iyah-da'iyah, para muallimah-muallimah, para musyrifah-musyrifah. Mereka mengajari ilmu yang ada, dari mulai alatnya, nahwu, sorofnya, lughahnya, segala macamnya, akidah, fiqih, semuanya diajarkan di sana. Dari mulai yang kecil sampai yang dewasa, barakallahu fikum. Atau tempat khusus untuk kajian ummahat, majlis taklim lin nisa khusus. Labas. Itu yang lebih afdal, barakallahu fikum. Ketika tidak ada pengajar wanita, maka pengajar laki-laki dengan persyaratan. Harus menggunakan hijab, aman dari fitnah, tidak boleh ada ikhtilat dan segala macamnya, barakallahu fikum. Naam. Ketika harus dan terpaksa, berarti tidak ada mahad wanita di situ, tidak ada tempat talim khusus perempuan di situ, yang ada hanya halaqah-halaqah ilmu, daris-daris ilmu di masjid yang ada, barakallahu fikum, maka diperbolehkan bagi wanita muslimah untuk keluar ke masjid tadi untuk belajar agama. Barakallahu fikum. Ketentuannya sama, menggunakan hijab yang syar'i, jangan membuka aurat, jangan menggunakan parfum, jangan menampilkan lekaleku tubuhnya atau perhiasan dia, jangan ikhtilat dengan kaum laki-laki, barakallahu fikum. Dia lebih afdol diantar oleh walinya atau mahramnya. Kalau misalkan dekat seperempat jam, 10 menit jalan kaki, jadi kalau ada motor cuman 5 menit ya, sangat dekat sekali, seperempat jam jalan kaki bersama dengan perempuan-perempuan muslim, bersama dengan dia yang aman, hanya untuk taklim. Selebihnya pulang lagi, selesai. Dan lebih daripada itu, barakallahu fikum, itu kalau sangat diperlukan. Nah, tapi kalau kemudian mengharuskan menggunakan mobil taksi, nyetop taksi dengan supir taksi, nah ya juz, nah boleh ya akhi, ada khalwat di situ. Atau pesan Grab, apa namanya, Grab atau apa namanya, Gojek. Kalau Gojek apa itu, tak motor apa tosa? Motor, bayangkan pesennya pesen Gojek motor, yang nyupir motor siapa ini? Laki-laki, yang bonceng ummahat. Na'udzubillah min dzalik, hadza la yajuz. Ini lebih parah lagi kondisinya, tidak boleh. Sehingga imma mereka yang jalan kaki, wa imma diantar sama walinya atau suaminya, barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Dicari yang paling aman, yang paling afdal. Jangan bermudah-mudah dalam bab ini. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dipahami insyaallah ya. Ada lagi yang lain ya, kawan? Siapa lagi ini? Untuk perang wis, untuk kerja sudah, masuk pasar, masuk mall sudah, untuk taklim sudah. Boleh? Boleh enggak ya seorang wanita menjadi TKW, tenaga kerja wanita di luar negeri? Boleh apa enggak? Tuh kok diem. Boleh enggak ini? Hah? Ya apa sih? Boleh apa enggak? Hah? Enggak boleh. Yang betul. Hah? Boleh sama mahramnya, dan pekerjaan dia di sana enggak jauh dari mahramnya dan terkait dengan kaum wanita muslimah. Tapi yo jarang ada yang kayak gitu yang sama mahramnya. Umumnya ucul dewe-dewe. Yo dan ini jelas pelanggaran syar'i. Satu, safar tanpa mahram. Yang berikutnya lagi tidak ada hijab yang syar'i. Tempat pekerjaannya ikhtiar lagi perempuan, kadang tidak merasa aman, dan kenyataannya ada banyak kasus-kasus di sana. Yang lebih mengerikan adalah meninggalkan suaminya di rumah, dia pergi ke sarjana jadi TKW, pulang-pulang sudah punya suami lagi. Allah nusta'an. Nauzubillah min dzalik. Difahami insyaallah ya. Maka sangat dianjurkan bagi wanita-wanita muslimah yang sudah mengerti ilmunya. Ada sebagian mereka yang jadi TKW awalnya masih awam, sampai sana dengar-dengar ada radio-radio Islami, menyimak radio yang ada, insaf dari perkara-perkara yang seperti itu, menjadi muslimah yang mulai taat ibadah dan segala macam, mulai mengaji segala macamnya, kenalnya ketika jadi TKW, maka wajib kamu segera pulang. Yang sudah punya ilmunya balik, wajib pulang. Kalau kamu anaknya orang, bapaknya kamu yang menafkahi kamu, bukan kamu, balik, kamu gak ada hajat sama sekali. Kalau kamu istrinya orang, suami kamu yang berkewajiban untuk menafkahi kamu, bukan kamu, balik. Dan melanggar syar'i memang dikarenakan ke tempat safar dengan tangan pemahram. Balik, segera urus perizinan, segera pulang ke rumahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Nanti buka usaha home industry di rumahnya masing-masing. Barakallahu fikum, sambil meneruskan taklimnya dan pekerjaannya. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Nah, hadza wadih. Belum jam 2:30. Ada lagi yang lain? Nah sekarang apa boleh? Apa hukumnya membuat CV atau PT penyaluran tenaga kerja wanita? Jawabannya? Nah kalau keadaan seperti itu maka tidak boleh. Termasuk ta'awun alal ithmi wal udwan, membantu orang di atas dosa dan bermusuhan. Kalau dengan model-model yang seperti tadi, dosa KB itu, CV-nya dosa, AG-nya dosa, maklarnya dosa, perempuannya berdosa, wali yang mengizinkan juga dosa, suami yang merestui juga dosa, dikarenakan perkara dosa termasuk ta'awun alal ithmi wal udwan. Barakallahu fikum. Kalau jadi TKI boleh enggak? TKI, tenaga kerja Indonesia laki-laki, boleh enggak? Coba diem, boleh apa enggak boleh? Laki-laki gak ada masalah, yang penting pekerjaannya halal bukan haram juga sama. Alhamdulillah. Hadikumullah fayakum. Yang penting tidak ada ikhtilaf kita dan perempuan, aman barakallahu fikum, dan yang terpenting juga adalah direstui dan diridhoi oleh sang istri. Sebab haknya dia yang batin tidak terpenuhi. Kalau istrinya enggak ridho, maka tidak boleh. Kalau istrinya ridho, maka sebatas ridhonya istri. Istrinya ridhonya cuma setengah bulan, ya setengah bulan. Istrinya ridhonya setengah tahun, ya setengah tahun. Kamu lagi kontrak kerja di sana jadi TKI 2 tahun. Istrinya kamu sudah meraung-raung. Nah, sudah bengak-bengok ini. Mas pulang, Mas. Sedek sabar. Mas pulang, Mas. Sedek sabar. Baru setengah tahun, Dik. 2 tahun kontraknya ini. Nah, ya sabar, sabar, sabar. Setahun Mas boleh ya, Mas. Pulang, Mas. Tak gari to, Mas. Wajib pulang, segera pulang. Ya, dia berkewajiban untuk memenuhi hak istrinya barakallahu fikum. Jangan mengatakan kan boleh nikah lagi, Ustaz. Ya boleh kamu nikah lagi, tapi kamu enggak boleh mendzalimi istri kamu yang pertama tadi. Dipahami ya? Ya boleh. Kamu ya labas menikah lagi. Nah, istri pertama kamu. Jatah dia, haknya dia. Tetap kamu enggak boleh mendzalimi dia. Pulang, pulang. Jangankan untuk kerja, untuk tolabul ilmi, rehla ilmiah ke luar negeri, bagi yang sudah bersuami, harus izin istrinya, ridhonya sang istri. Ridho apa enggak saya tinggal pergi belajar ini? Ridho. Ridhonya berapa lama? Nah, ridhonya 2 tahun aja lah, gitu ya sudah. Berangkat. Ternyata baru setahun sudah bengok-bengok. Ya sudah, balik. Harus pulang ke keluarganya barakallahu fikum, dikarenakan mereka punya hak untuk itu. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Selebihnya kita lihat, siapa tahu ada sesuatu yang belum terungkap di pertanyaan diajukan di sini. Wallahu alam bisawab. Afan Ustaz, kalau dalam rumah tangga suami pengangguran, sementara istri yang keluar rumah bekerja untuk menghidupi keluarga, bagaimana hukum kedua orang suami dan istrinya tersebut? Dua-duanya salah. Yang paling besar kesalahannya laki-laki. Ini adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Laki-laki itu harus bertanggung jawab mengurusi nafkah keluarganya. Dalam Islam dikecam yang namanya pengangguran. Tidak boleh. Paham ya? Saya mengatakan dalam sabdanya, kafa bil mar'i itsman ayyudhayyi'a man ya'ul. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarga yang dia tanggung. Dosa dia. Barakallahu fikum. Istri juga demikian, ketika dia bekerja keluar rumahnya dengan model sekarang ini ikhtilat, enggak pakai hijab yang syar'i, juga keliru, juga salah. Juga salah, kecuali kalau dia pekerjaannya sesuai dengan ketentuan tadi, dengan hijab yang syar'i, di tempatnya wanita saja, enggak jauh dari rumahnya, aman dari fitnah, maka labas. Maka kita mengatakan jazakallahu khair atas usaha dia, semoga dikasih pahala oleh Allah Azza wa Jalla atas keikhlasan dia mencari pekerjaan. Cuma tetap nasihati suami kamu, dia yang harus bekerja, Mas, jangan jadi pengangguran. Walaupun dia harus jual rongsoan, walaupun dia harus cari kayu bakar di hutan untuk dijual di pasar, walaupun cuma dapat 5.000 10.000 sehari, lumayan. Ping 30, 300.000. Barakallahu fikum. Ya, walaupun dia harus menjadi buruh kasar, menjadi tukang batu, atau dia ikut orang angkat-angkat pasir atau angkat-angkat apa, jadi pembantu tukang, almuhim yang halal. Barakallahu fikum. Harus bekerja. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah kalau dari kalangan ahlu sunnah salafiyin, insyaallah laki-lakinya laki-laki yang bertanggung jawab, insyaallah. Nah, laki-laki dari salafiyin itu penyayang istri, dikenal sebagai penyayang istri, insyaallah. Ketika dia enggak sanggup, dia enggak apa-apa menzalimi istrinya. Ketika dia punya kemampuan lebih, dia akan menyayangi istrinya. Itu salafiyin barakat. Jadi seperti itu loh ya. Antum semarakannya begitu-begitu biar gampang ta'adudnya. Bagaimana hukum wanita menggunakan cadar ikat ketika keluar dari rumah nampak pergelangan tangan dan kakinya? Cadar ikat kok nampak tangannya? Kok saya jadi gak nyambung? Oh mungkin dua-duanya, kakinya kelihatan, tangan kelihatan, dia pakai cadar ikat kan gitu ya. Namanya niqab. Terkait dengan cadar itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Cuma ketentuan cadar ikat itu harus menutupi semua, tidak kelihatan pipinya atau sebelah sampingnya ketika ada angin yang berkibar. Lebih afdal menggunakan penutup dari atas. Jadi hijabnya dia sudah ada penutup depannya double, ada yang tipis, ada yang berat, ada yang tebal, sehingga langsung ditutupkan di mukanya, selesai. Kalau menggunakan cadar ikat harus lebar menutupi bagian samping-sampingnya. Ketika ada anginnya berkibar tidak kelihatan pipinya. Kalau sampai nampak pipinya maka tidak boleh. Barakallahu fikum. Membuat orang barakallahu fikum. Nah gitu ya. Nampak telapak kaki jelas tidak boleh, termasuk aurat. Kalau telapak tangan itu semuanya diikhtilafkan, tapi yang dinasihatkan oleh para ulama, semua ulama mengatakan wajib ditutup dikarenakan fitnah. Barakallahu fikum. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya wanita keluar rumah ketika suaminya marah? Dengan sebab istri menasihati suami tapi suami malah marah-marah, padahal istri sudah menunaikan haknya kecuali sudah enggak lagi mampu dan seolah-olah diri istrinya enggak pernah berbuat kebaikan sama sekali padanya. Enggak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh dia keluar rumah dengan kondisinya seperti ini. Jangan membalas kekeliruan suami dengan kesalahan kamu keluar rumah dengan tanpa hajat. Kecuali kalau kondisinya sangat genting, mengkhawatirkan kamu, mengkhawatirkan keselamatan nyawa kamu, marah sambil bawa golok. Lah itu bisa terus segera menggunakan hijab syar'i, langsung pergi ke keluarganya kamu atau tetangga sebelah untuk mencari keamanan. Tapi kalau tidak ada semata-mata marah-marah, terus kemudian kamu sumpak di rumah keluar gitu, tidak boleh. Itu bukan hajat yang syar'i. Tetap di rumah yang sabar. Dan saya ingatkan supaya mungkin cara menasihatinya kurang lembut. Tolong diperbaiki cara menasihati. Apalagi yang dinasihati itu seorang suami, agak sedikit peka. Maka cara menasihatinya jangan sok gurui, jangan sok pinter. Jangan kemudian nuding-nuding gini suaminya kamu itu. Dia akan marah. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dari hati yang paling dalam, dengan situasi yang pas. Jangan sedang dia marah, lagi dia tenang, santai, mengalir bahasanya dari hati ke hati antar istri dan suami. Dengan cara yang bagus. Enggak terima yang sabar. Banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga sang suami diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan keluar rumah gara-gara itu. Cuali kalau kondisinya sangat genting. Sebagian mereka malah kabur. Malah kabur ya kan. Sumpah sama-sama kabur. Begitu kabur langsung disambut sama pil. Tau pil? Pria idaman lain. Allah musta'an. Ini kesalahan dibahas dengan kesalahan pula. Tidak boleh ya. Ada satu yang baru saya ingat. Ya Allah, ya Rabb. Nah, mau saya ingat. Terkait dengan fenomena di zaman sekarang ini. Yang mengatakan zaman now sekarang ini ya. Ada sebuah fenomena wanita muslimah itu di rumah fisiknya, tapi khayalannya, pikirannya dan segala macamnya itu kelayapan di luar sana. Pakai apa? Menggunakan ponsel, menggunakan smartphone. Nih, barakallahu fikum. Ini ada yang main WhatsApp, ada yang main Telegram, ada yang main Facebook. Allahu musta'an. Orangnya di rumah, nggak ngapa-ngapain di rumah memang, tapi berselancar dia di dunia maya, dunia antah berantah. Ini harus ada tanbih sedikit. Yang pertama, pertemanannya tidak boleh bebas. Nah, bisa dia menggunakan Facebook, laki perempuan di situ, interaksi dengan semua pihak di situ, hukumnya haram. Adalah yajuz, walaupun dalam rumah. Fitnahnya sangat besar. Berbagai macam peristiwa dan kejadian yang terkait dengan muslimah itu sumbernya dari medsos, media sosial. Hati-hati. Paham ya? Perselingkuhan dari sini. Adanya pelecehan dari sini. Macam-macam dari sini. Maka harus dikasih tanbih. Maka ketika dia ada barakallahu fikum di dunia seperti itu khusus untuk wanita muslimah. Grup WhatsApp muslimah saja. Grup Telegram muslimah saja. Sangat bagus, ada pembimbing dari ustazahnya. Isinya faedah-faedah ilmiah, bukan obrolan ngalung ngidul, ngerumpi, riba, gosip, enggak. Faedah ilmiah. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Paham ya? Ada muhim jidan. Ini juga tampil baik-baik. Ini kelihatannya kecil, tapi dia bisa membawa terbang antum ke seluruh dunia yang ada ini. Ada dunia putih, ada dunia merah, ada dunia gelap. Nah, gitu ya. Maka harus diantisipasi dalam bab ini, barakallahu fikum. Gitu ya. Bayangkan, wanita di rumah, tapi gak ngapa-ngapain. Ngurusi rumah tidak, nyapu-nyapu rumah tidak, masak-masak ya males. Ngurusi anak juga males, hatta suaminya juga dikesampingkan. Ngapain? Sibuk dengan ponsel, dengan medsos. Naudzubillah. Berapa pahala ya? Lebih parah lagi yang bebas dalam berinteraksi. Ini mengerikan sekali, wallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Maka tidak boleh bagi seorang wanita muslimah ikut dalam grup WhatsApp-nya kaum laki-laki. Fitnah. Atau laki-laki masuk dalam grup WhatsApp-nya perempuan, ini fitnah. Tidak boleh kaum wanita muslimah ikut grup WhatsApp seorang ustaz. Nah, ini yang ganjil ustaznya. Ustaznya bikin grup apa namanya, grup apa gitu ya, diikuti oleh semua jamaah pengajian, yang laki, yang perempuan, yang paling aktif yang perempuan. Diposting oleh ustadznya faedah ini, yang komentar perempuan. Ustadznya foto selfie ditaruh, diposting di situnya, dipelihatin, plototin sama jamaah perempuannya itu. Ada yang enggak betah, ada yang enggak betah. Allahu musta'an. Ada yang tersadarkan. Langsung komentar, ustaz mohon jangan siksa kami dengan foto antum itu ustaz. Lah, perempuan juga punya syahwat, bahkan berlipat-lipat ganda syahwatnya daripada kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Ya, kepada diam. Ya, naam. Nah, seperti inilah ya juz. Haram bagi ustaznya, haram bagi yang putrinya. Naam, sehingga terucapkan baik-baik untuk para suami. Mengawasi istrinya masing-masing terkait dengan ponsel satu ini. Jangan sampai jadi istri, jadi suami kedua. Juga terkait dengan anak-anak apalagi. Ini terkait dengan masalah bahaya medsos, sudah dibahas tersendiri di beberapa kesempatan, barakallahu fikum. Al-muhim diawasi. Jangan sampai merusak rumah tangga, jangan sampai merusak kehormatan wanita itu sendiri. Barakallahu fikum. Apakah ada syariatnya wanita yang hendak menikah harus dipingit? Nah itu, ini karena memang wanitanya sudah kelayapan duluan. Karena sering kelayapan, akhirnya mau nikah dipingit dulu selama sepekan. Dalam Islam yang namanya wanita muslimah, putri muslimah itu dipingit setiap saat. Dijaga, dipelihara, kayak mutiara yang sangat berharga. Nanti dikasihkan hanya untuk calon suaminya. Sehingga pemingitannya itu ya setiap saat dipingit terus memang dia, sehingga dia memiliki rasa malu dan segala macamnya yang alami dan yang syar'i, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wanita yang terlanjur jadi guru sekolah umum, Apakah harus berhenti jadi guru, Ustaz? Padahal modalnya sudah banyak loh jadi guru. Kalau itu ikhtilat, madrasah ikhtilatiyah, sekolah yang campur laki perempuan, fatwa ulama sekarang ini mengatakan haram. Haram hukumnya belajar di madrasah ikhtilatiyah dan mengajar padanya. Maka dia bisa mendaftar di madrasah khusus untuk wanita. Dipahami ya? Kalau ada, kalau tidak ada, mendaftar di mahat-mahat alusunnah untuk pelajaran umum. Misalkan dia punya kemampuan umum, dia pandai bahasa Indonesia, pandai bahasa Inggris, labas ke pesantren untuk mata mapel, mata pelajaran umum pondok pesantren barakalatikum. Yang penting dia seorang salafiyah, seorang yang di atas sunnah dan mengajarkan skill ilmu dunianya untuk mereka semua. Perkara yang mubah. Itu solusinya. Kalau tidak ada, exit. Harus keluar. Kalau tidak, dosa tiap hari. Dia dengan perkara ikhtilat ya kan. Dia mengatakan kok serem banget tuh satu fatwanya. Haram tuh haram. Enggak mungkin jadi hal gara-gara ibu gitu loh. Haramnya haram. Jangan mengatakan sudah apa-apa Bu, kan sudah terlanjur. Itulah fatwanya orang sebelah lah. Enggak, haram-haram, enggak boleh. Maka solusinya tadi itu, emak mencari madrasah khusus wanita. Ibu ngajar di sana. Nah, ketika berangkat dan segala macam dengan ketentuan yang dibahas tadi, hijab syar'i dan segala macam, aman dan segala macamnya dibahas. Atau daftar ke benar-benar pesantren untuk mapel umum yang ibu mampu. Difahami insyaallah ya. Di sini ada enggak mapel yang umum? Di pondok putri sini. Ada. Apa aja yang diajarkan? Matematika, bahasa Indonesia. Enggak, bahasa Inggris enggak ada. Bahasa Korea enggak ada. Bahasa Mandarin. Nah, ada, bisa langsung daftar ke sana. Yang penting ibu tadi seorang yang di atas sunnah, seorang salafiyah. Ini syarat utama. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kemampuan dia tersalurkan tepat pada sasaran dan syar'i, bukan pelanggaran syar'i. Barakallahu fikum. Lebih utama mana seorang wanita datang taklim secara langsung atau di rumah dengan radio atau audio? Kita bicara sekarang sama-sama semangatnya. Wanita ini sama-sama semangatnya, baik datang atau di rumah menggunakan audio atau radio streaming. Saya katakan demikian dikarenakan rata-rata yang di rumah yang menggunakan radio streaming itu semangatnya tidak ada. Mohon maaf ya, sambil disambi. Sambil nyetrika, sambil dengar taklim. Akhirnya taklimnya kelewat. Sambil nyetrika, sambil dengar taklim, sambil masak. Ya apa ya? Nah ini bukan namanya taklim namanya. Nyambi. Yang dibahas tadi, kalau mereka fokus belajar di rumah khusus. Memang duduk di depan streaming tadi itu. Entah di ponselnya atau di radio streamingnya. Di situ bawa tulisan sebagaimana taklim di masjid. Ini ataukah di masjid? Jawabannya ini. Dikarenakan dia di rumah dan terwakili itu semua dengan dia di rumah. Keluar ke masjid itu kalau ada hajat yang mendesak saja. Ini. Dan tercukupi. Tercukupi. Kalau tidak ada ini, baru ke masjid. Hajat yang mendesak, dia harus ke masjid. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Di sini yang paling banyak harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika para ummahat dan keluarganya tinggal di lingkungan pesantren. Pesantrennya ada mahat putrinya, pesantrennya ada halaqah-halaqah untuk putrinya, itu masya Allah sudah. Maafi muskilah. Dia dengan tenang berangkat dengan putrinya ke tempat taklim, aman di lingkungannya para ikhwan, para akhwat, para ummahat salafiyat, luar biasa. Sehingga dunia dapat, akhirat dapat dengan tanpa iskal. Ya, diwujudkan yang seperti itu sebisa mungkin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Istri saya kerja di rumah sakit. sebagai seorang perawat. Posisinya di bagian khusus bayi dan ibu melahirkan. Dalam ruangan tersebut perawatnya perempuan semua. Masya Allah. Ini rumah sakit umum atau rumah sakitnya Ahlussunnah? Kalau rumah sakitnya Ahlussunnah bisa bikin persyaratan. Saya mau pak jadi perawat situ. Saya pakai hijab yang syar'i. Zen. Mungkin tidak ini? Mungkin aja kalau rumah sakitnya punya ikhwan sendiri. Masalahnya, memakai pakaian seragam dibikin longgar tidak ketat. Seragamnya warna apa ini? Kalau perawat seragamnya warna apa? Putih. Tuh. Itu macam-macam. Tergantung rumah sakitnya. Kalau rumah sakit umum putih. Kalau rumah sakit swasta tergantung swastanya. Kadang hijau, kadang coklat, kadang pink, kadang apa. Allahumma sa'al. Tempat kerja jauh dari rumah. Terkadang diantar, kadang tidak bisa diantar atau berangkat sendiri. Bagaimana seperti itu? Masya Allah. Iya nih, Ikhwan. Bagaimana nih, Ikhwan? Hah? Kalau saya sebagai suaminya, saya bilang, sini. Kamu jadi perawat saya saja. Kamu jadi perawat saya saja dan perawat anak-anak kamu saja dan tetangga-tetangga sebelah yang memerlukan bantuan kamu. Nafkah saya yang urus, jangan khawatir. Skill saya banyak, bisa kamu salurkan ke tempat-tempat yang lain. Di beberapa pesantren memerlukan penyuluhan medis, perawatan medis, betul apa enggak? Kesana, salurkan kepada tempat-tempat yang seperti itu. Apa yang kamu cari dengan sebagai perawat? Ini kan? Dengar diam. Ini kan yang dicari? Apa ini? Gaji kan? Kembali pada pembahasan tadi, Ikhwan. Ketika sang suami atau orang tuanya sudah mencukupi dia, tidak boleh kerja. Nah, bagaimana dengan sang suami? Nah, kalau suaminya punya kemampuan, sini deh. Sini saya. Neng, sini neng. Sudah neng. Nafkah bagian saya. Kamu sudah di rumah, ngurus saya dan anak-anak. Kemampuan kamu akan saya salurkan ke tempat-tempat yang bagus. Ya, sosial. Kamu mendapatkan pahala dengan kemampuan yang kamu miliki. Kalau saya pribadi, cemburunya lebih tinggi. Tidak rela istri saya kesana-kesana, ya kan, untuk seperti itu. Ya, bagaimanapun juga sedikit banyak ada interaksi dengan dokter laki-lakinya. Nggak mungkin lah kamu punya dia perempuan tuh, mesti ada interaksi dan segala macamnya, ada acara meeting. Ya, ada acara meeting atau dia harus ketemu dengan suami dari ibu yang melahirkan tadi, ayah dari bayi tadi itu. Ya apa ya? Ya kan dia nanya-nanya. Apalagi ini orang-orang awam, nggak mungkin kan ibunya yang disuruh maju. Hanya dia berharap dengan banyak pihak. Menurut saya cemburunya luar biasa ini. Ya, kalau nggak mau sama saya, ya sudah cari yang lain. Allah mustahil. Hari insyaallah. Gitu ya, ketika sang suami punya kemampuan, maka tidak boleh bekerja, apapun pekerjaannya. Nafkah diurus oleh pihak suami atau pihak walinya. Barakallahu fikum. Kemampuan-kemampuan, skill-skill yang ada dialokasikan, diarahkan kepada perkara-perkara yang bagus. Barakallahu fikum. Mana yang lebih wajib, menuntut ilmu ataukah salat? Wajibnya pada masing-masing, enggak mungkin tabrakan. Waktunya sholat, enggak boleh taklim. Paham ya? Sholat, kerjakan 5 waktu dengan tenang, dengan tentram. Qobliyah, ba'diyah, zikir dan segala macamnya. Tidak bertentangan dengan yang namanya taklim. Waktunya taklim. Apa ada yang taklim ketika lagi sholat? Enggak ada. Dihentikan. Sholat dulu. Semuanya selesai, teruskan lagi taklimnya. Maka semuanya wajib dan digabungkan jadi satu pada waktunya masing-masing. Barakallahu. Ustaz, kalau semua wanita sepakat untuk berdiam diri di rumah, lalu siapakah yang akan mengajarkan para santri banat di mahat-mahat? Nah, yang ini lain pembahasan. Ini bab mengajarkan ilmu kepada banatul muslimin. Ini perkara yang harus, termasuk fardu kifayah, bahkan fardhu ain, ketika tidak ada lagi muslimah yang bisa mengajarkan ilmu itu kecuali kamu. Dan ingat, hanya untuk muslimah, kalangan muslimah atau kalangan banat, dan tidak jauh dari rumah, aman dari fitnah. Yang ini bukan pekerjaan. Ini semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala ikhlasan. Ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Dikasih sedikit untuk anti, itu enggak seberapa. Jangan kemudian saya bekerja jadi ustazah. Loh, pekerjaan ke ustazah ke piye? Itu bukan profesi, itu bukan pekerjaan. Bukan, itu adalah perjuangan. Itu adalah kewajiban berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, termasuk kewajiban menyampaikan ilmu, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nilai pembahasan. Itu pun jangan sampai sampai menelantarkan suaminya atau anak-anaknya. Nilai pembahasan. Kamu dikasih mukafa berapa sih? Ada berapa di sini mukafa? Rahasia? Iya. Sama kayak UMR? Ya, UMR itu ya uang makan pokoknya pabrik itu loh. Di sini berapa UMR-nya? 3,5? 3 juta? 2,5? Enggak, yang pabrik di sini. Yang paling tinggi berapa UMR-nya? Jakarta berapa? Alhamdulillah. Di Jakarta berapa? Ada 4 juta? Ada berapa Jakarta? Hah? 4? 4,7. Wih. Kotor versi itu. 3,5 lah ya, 3,5. Senilai ini 3,5 ini. Hah? Oh, dibilang kaya-kaya. Berarti kan jauh di bawah standar UMR. Itu namanya gaji? Bukan. Itu ya gimana ya? Ya sedikit untuk ongkos lelah lah. Ilmu yang kamu sampaikan, ilmu yang kamu ajarkan itu terlalu mahal nilainya. Terlalu mahal, enggak mungkin dikasih bayaran segitu. Itu bukan gaji, itu bukan UMR itu. Itu ya sekedar ya beli sabun lah. Sehingga niatnya harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Babnya berbeda. Makanya harus mencari ma'isyah yang lain. Barakallahu fikum. Difahami ini babnya berbeda ya. Nah. Antum jangan kira para ustadz itu pengangguran loh. Enggak, mereka banyak jadi bos loh ikhwan. Tapi bosnya kelihatan. Jadi main di belakang. Dikarenakan secara waktunya lebih banyak dipakai untuk memikirkan yang namanya dakwah. Jadi kalau langsung harus nungguin toko gitu, enggak ada waktu. Sehingga larinya ke orang lain. Ya Allah, mainkan. Gitu. Ini yang bermain yang sebelah-sebelahnya ini. Ya Allah, mainkan. Ya Allah, mainkan. Astagfirullah. Hakata. Barakallahu fikum. Gitu ya. Antum jangan mengira para ustaz-ustaz salafiyin sama kayak dai-dai entertainment loh ya. Dihubungi, "Ustaz, bisa enggak ngisi di Mujur?" "Wani piro?" Enggak ada begitu. Kalau yang ada itu ada asisten pribadinya segala macamnya, ada macam-macamnya. Kajian di mana? Berapa jam? Ya, ini akomodasi sekian, transportasi sekian, hotel sekian, ininya sekian. Hanya untuk durasi 2 jam. Mereka begitu. Ada manajemennya, manajemen apa, antara kasih manajemen kalbu apa manajemen apa gitu. Barakallahu fikum. Ini iya, yang ini dai-dai yang enggak beres ya. Barakallahu fikum. Di Saudi mulai bulan Maret 2018 wanita diizinkan nyupir sendiri, bioskop dibuka lagi setelah 35 tahun tutup, mohon penjelasan. Ah, yang betul. Betul kabarnya ini? Jangan-jangan hoa. Yang saya dengar sempat ada wacana seperti itu. Beberapa poin yang disebutkan tadi, para ulama kita, ulama kibar, menemui raja dan waliul ahadnya, bicarakan panjang, akhirnya dibatalkan. Datang Syekh Shalih Fauzan, Mufti Saudi Arabia, Syekh Al-Syir dan yang lainnya, sempat ada foto yang diedarkan, ketemu dengan Raja Salman dan anaknya Muhammad Salman membicarakan bab ini dengan tausiah dan segala macam dari para ulama, dibatalkan. Barakallahu fiikum. Makanya isunya betul apa enggak ini? Maret ya, kan sudah kemarin nih Maret ini. Barakallahu fiikum. Hati-hati lo ya. Sekarang ini banyak dari kalangan liberalisme yang gencar melakukan upaya-upaya anti Saudi menggunakan bahasa anti Wahabi. Barakallahu fiikum. Nah, gitu ya. Tidak berarti kemudian Saudi semuanya maksum. Tidak. Ya manusia biasa salah. Tapi sisi kebaikannya dan ke perkara-perkara positifnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesedekan-kesedekannya. Barakallahu. Nah. Apakah wanita yang mengatakan tidak mengapa meninggalkan hijab, yang penting hatinya baik, apakah termasuk terkena pemahaman murji'ah? Wallahualam kalau dikatakan sebagai murji'ah ya ikhwan, itu termasuk ucapan yang keliru. Murji'ah itu kan yang mengatakan iman hanya di hati saja, atau iman hanya ikrar saja, atau amal bukan termasuk iman. Dia gak terang-terangan mengatakan begitu. Dia hanya mengatakan tolak ukurnya yang penting hatinya baik. Jawabannya kalau hatinya kamu baik, kamu pakai hijab. Kalau hatinya kamu baik, kamu akan beramal soleh. Kalau hatinya kamu baik, kamu akan jauh dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Difaham insya Allah ya? Allahul Musta'an. Sekarang ini begitu. Cara pandangnya itu aneh gitu ya. Ada seorang wanita, na'udzubillah, jadi penghibur. Jadi pedangdut, membuka awat dan segala macamnya. Dikecam, kamu kok begini? Nah, saya kan cari usaha dari usaha keringat saya sendiri. Saya kan enggak ganggu orang lain. Saya enggak mencuri hartanya orang lain. Saya enggak merampok, saya enggak korupsi. Ini dari hasil keringat saya sendiri, keringat joget dan segala macamnya. Dibilang halal, na'udzubillahi min dzalik. Ini cara pandang yang aneh zaman sekarang ya, kawan. Ya haram. Bukan dengan cara seperti itu. Wallahul musta'an. Maka wajib dan harus banyak-banyak belajar agama. Sekarang ini prinsip-prinsip agama dibikin kapur, dibikin bias oleh mereka semua yang ada ini. Banyak ummahat yang keluar rumah untuk antar jemput anaknya sekolah. Sekolah di mahat ini ya, dikarenakan suaminya enggak sempat karena bukan jam kerja. Kalau tempatnya enggak jauh, labas. Itu untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya labas. Misalkan di sekitar sini, di kompleks ini, labas. Dia nyari anak, abang ambil anaknya, jemput anaknya, tidak ada masalah. Yang namanya sisi kemahroman itu ketika jarak safar. Selama itu tempatnya aman, dari Syekh Bin Baz rahimahullah, selama itu tempatnya aman, aman dari fitnah, aman secara keamanannya dan segala macamnya, labas. Tidak harus menggunakan mahram, dia bisa mengambil putrinya atau anaknya dari tempat ta'limnya masing-masing, barakallahu fiik. Sebisa mungkin yang ayahnya, sebisa mungkin untuk melaksanakan tanggung jawab dia di sini. Bolehkah wanita menggunakan parfum molto? Molto kan untuk baju, ya kan? Baju cuci segala macam pas pada pembersihan terakhir dikasih molto, nanti dijemur, nanti aromanya agak wangi. Wanginya molto tidak sampai keluar. Wanginya kalau kamu cium begini, baru wangi. Tapi kalau tidak, itu enggak kecium. Ini enggak ada masalah. Bajunya antum yang perempuan dicuci dengan molto. Barakallahu fikum. Wanita terkadang sering atau senang menggunakan bedak di muka atau di badan. Bedak-bedak yang aromanya enggak keluar. Itu pun di dalam rumah enggak ada masalah untuk suaminya. Tapi kalau dia keluar rumah, kalau menggunakan bedak dan segala macam, diusahakan tidak keluar baunya. Bedak supaya enggak bau keringat dan segala macam di mukanya, yang enggak sampai keluar baunya, labas. Yang enggak boleh ketika tercium aromanya. Pilih bedak yang wanginya enggak terlalu jreng gitu ya, yang biasa saja. Barakallahu fikum. Yang begini-begini mestinya dalam rumah, sang suami gitu. Keluar rumah bedaan, dalam rumah Allahu musta'an. Kebalik, mestinya kan di rumah itu yang bedaan, yang wangi, yang harum, yang cantik gitu ya. Sang suami keluar rumah enggak usah pakai apa juga enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Bolehkah seorang ummahat atau akhwat SMS atau WA kepada seorang ustaz untuk menanyakan masalah din atau syariat? Ini apabila aman dari fitnah. Itu jelas. Sama kayak dia bertanya langsung kepada seorang ustaz juga aman dari fitnah. Ketika aman dari fitnah, labas. Kalau tidak, jangan. Entah fitnah pada kamunya atau pada ustaznya atau pada orang ketiga yang mungkin mencurigai tadi itu. Barakallahu fikum. Saya pribadi menegaskan di sini, jangan WA saya, jangan SMS saya untuk itu. Kecuali saya enggak tahu, enggak ada namanya, tahu-tahu dia nanya, saya punya kesempatan saya jawab sudah. Enggak tahu dia laki atau perempuan. Kalau misalkan dia ngerti perempuan ngomong ustaz saya fulanah gini, jangan sama saya. Tolong ya, jangan sama saya. Barakallahu fikum. Pasti memungkinkan lewat suaminya bisa. Lewat saudaranya bisa. Atau SMS-nya ke istrinya ustaz tadi itu bisa. Jadi banyak cara ya. Al-Muhim supaya jangan bermudah-mudah dan dijaga betul fitnah yang ada ini. Fitnah perempuan lebih dahsyat daripada fitnah su'afiqah. Barakallahu. Dan fitnah-fitnah yang lain dari fitnah syubhat. Ya apa ya? Nanya, anda kalau kasih syubhat, wah bantah, tuh, wah nggak bisa, wah sudah dikasih perempuan, Allah Ustaz. Iya, hati-hati ya, Pak. Apa hukumnya berfoto atau membuat gambar bernyawa untuk kepentingan umroh? Seperti diketahui umroh bukan wajib, sedangkan bikin gambar bernyawa hukumnya haram. Itu kondisi yang lain. Ini namanya mimma ta'umubihil balwa, sesuatu yang enggak terelakkan lagi. Membuat KTP, membuat SIM untuk yang laki-laki, ya, perempuan enggak usah pakai SIM. Nah, bikin KTP, bikin paspor, buku nikah. Ini semuanya kondisi yang diperbolehkan oleh para ulama dikarenakan kondisi yang semi-semi darurat. Namanya mimma ta'ummu bihil balwa, musibah balak yang enggak terelakkan lagi. Dan cuma sekali, sudah. Disimpan untuk 5 tahun durasi paspor tadi para klasikum. Fotonya disimpan di sebuah file. Ada sepanjang CD-nya itu disimpan. Begitu nanti diperlukan lagi, hanya cukup pakai ini saja. Tidak usah foto yang berikutnya lagi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafidhakumullah.